Berharap mudah-mudahan terpenuhi permintaan Anda ya. Yang sekarang menuju ke Bombay. Wah, lagu India, Pak Tres India, lagu India. Lagu yang cukup lentur. Yang dari pesajian ingin juga nih. Iya, terima kasih ya buat semuanya kawan-kawan sahabat saya. Dan nanti harapan hamba juga bisa ditunggu ya. Yuk, langsung aja yang pertama ada tembang. Kusian Argen. Yang kedua Bu Haji. Yang kedua tak kasih ada kesunyian. Yuk dua tembang kita kemas langsung dulu. Kita persembahkan bersama Ayu Mustika dan Kamelia. Pelan tapi pasti. Monggo. Terkirim buat Freddy Kendang juga. Baik, dulu yang bareng-bareng. Anak tawon. Kusya harham seheti. Birbe cupi. Gunung Kusya harham sehati. Sukanya diatur ya, wes. Saya percaya pada kamu, pokoknya malam ini bagaimana supaya aman, tertib, lancar.